Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya Allah memberikan karunia kepada kita untuk terus bisa mengenalnya. Seorang muslim tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Karena zaman kebodohan sudah berlalu. Tapi kebanyakan manusia hanya berpikir. Mereka memerangi buta huruf. Tapi mereka tidak memerangi buta hati. Sehingga banyak orang yang bisa membaca, bisa menulis, bisa berpuisi, bisa berbicara, bisa berpidato, berorasi. Tapi ternyata dia buta hati. Maka yang perlu dilakukan oleh setiap muslim adalah memerangi buta hati manusia agar mengenal Allah Jalla Jalaluh yang dengannya bumi Indonesia, bumi Allah ini penuh dengan rahmat dan karunia ilahi yang memang kita tahu semua nikmat yang dirasakan oleh hamba adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, limpahkan salawatmu, curahkan salammu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra, putri dan anak cucu beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kita berjumpa kembali untuk mengaji dan mengkaji tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Maka tidak sedikit orang yang tidak kenal dengan syariat Islam, akhirnya dia memusuhi syariat Islam. Tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka membuat karikatur yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal dengan Al-Qur'anul Karim sehingga muncul ungkapan-ungkapan yang menunjukkan akan kebodohan orang yang berbicara. Maka kita perlu mengenali Rasulullah SAW. Hari ini kita telah sampai kepada sejarah perjalanan Nabi dari kenabian hingga hijrah ke Habasyah. Kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya berbincang tentang kondisi bangsa Arab. Berbincang tentang masa kelahiran Nabi SAW. Perjalanan hidup Nabi sampai beliau berumur 40 tahun. Kita berbicara tentang bagaimana peletakan Hajar Aswad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan beliau bersama bangsa Arab. Tapi kita masuk ke fase yang baru. Fase di mana rahmat Allah turun dan meliputi segala alam semesta ini dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ketika Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat buat alam semesta ini. Suara azan yang dilantunkan adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Penutup aurat bagi para wanita adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Tapi sekali lagi, yang tidak kenal maka tidak akan sayang. Barakallahu fik. Kita akan membaca tentang mulainya sebelum datangnya wahyu. Saat-saat penantian wahyu itu turun. Sebenarnya Nabi tidak menanti. Karena Nabi tidak tahu. Tapi Allah yang memberikan taufik kepada Nabi. Sehingga Nabi bisa berkhulwat. Bertahanus. Menyendiri di Gua Hira. Beliau bermimpi. Yang mimpinya itu menjadi kenyataan. Ini awal permulaan wahyu ilahi turun. Tapi sebelumnya kita akan membaca yang ada di halaman 110. Nah, silakan dibaca. Hawat dan ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Ketika masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi tiba, di kalangan bangsa-bangsa lain telah tersebar bahwa berita bahwa Allah Ta'ala akan mengutus seorang Nabi pada zaman ini dan pada masa itu telah dekat. Mereka yang mempunyai kitab mengenal hal tersebut dari kitab mereka. Sementara yang tak berkitab, mereka mengenalnya dari tanda-tanda lain. Subhanallah. Jadi memang kedatangan Nabi telah dinanti oleh umat-umat yang lainnya. Dari mana mereka tahu? Mereka mengetahui dari kitab-kitab mereka. Apabila mereka adalah ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang yang menerima Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam Taurat. Dan kepada Nabi Isa Injil. Di dalam kitab-kitab tersebut ada pesan-pesan yang menunjukkan masa kedatangan Nabi itu telah dekat. Ada tanda-tanda yang dilihat oleh umat manusia. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mungkin dibaca Al-Qurannya, dibuka Al-Qurannya, di surah As-Saff ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Nah, silakan dibaca. Masya Allah jemaah. Lagi cari Al-Quran. Wa il qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min tawrati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati Mar. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, kita lihat ternyata Nabi Isa alaihissalam telah memberikan kabar gembira. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Nabi setelahku. Setelah Nabi Isa alaihissalam yang bernama Ahmad. Antara nama Nabi kita adalah Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka mengingkarinya setelah itu. Namun yang kita bicarakan adalah masa penantian orang-orang itu. Mereka menanti akan datang Nabi ini. Mereka baca dalam kitab mereka. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kitab. Dari mana mereka dapat informasi akan ada seorang Nabi yang diutus? Dari jin. Dukun-dukun, paranormal, mereka mendapatkan informasi dari jin. Dan Allah sebutkan di surat jin. Coba dibuka surat jin. Surat jin. Ayat. Bentar. Ayat 9. Enggak, iya, mulai dari ayat 9, betul. Mulai ayat 8 dibaca sampai ayat 10. Ayat 8 sampai ayat 10. Wa anna lamasna samaa'a wa wajjalnaha harasan syadidaw wa suhu. Kayaknya harus minum dulu yang baca nih. Naq'udu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'a yajid lahu shihaban rashadan. Wa anna na'am. Lanjut. Wa anna. Anna la nadri asrun urida biman fil ardi am aradihim rabbuhum rashada. Barakallahu fik. Ya. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang menyediakan untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi atau peraturan mereka menaiki kebaikan baginya? Masya Allah. Jadi informasi jelas. Informasi yang didapat oleh ahli kitab dari nabi-nabi mereka. Adapun informasi yang didapat oleh dukun-dukun, maka dari bangsa jin. Yang mereka memang mencuri berita. Dan mereka melihat ada sesuatu yang berubah ini. Mereka tidak biasa mendapatkan penjagaan yang begitu ketat di langit. Mereka biasa mencuri berita-berita yang disampaikan kepada dukun-dukun, kepada paranormal yang ada di bumi dari manusia. Tapi pada masa sebelum datangnya Nabi Alaihissalam, mulai hal itu sulit mereka dapatkan. Dan di sini Ibnu Ishaq ini adalah seorang penulis sejarah Nabi yang paling awal bisa disebut. Namanya Muhammad bin Ishaq bin Yasar Muttalibi, yang dia wafat pada tahun 150 Hijriah. Dia menceritakan bagaimana kondisi pada waktu itu. Silahkan dibaca. Ibnu Ishaq berkata, para pendeta dari Yahudi atau Al-Ahbar, dan para pendeta dari Nasrani atau Al-Ubhan, dan dukun-dukun dari kalangan Arab, mereka semua telah ramai membicarakan Nabi terakhir menjelang kedatangan. Dan dukun-dukun dari kalangan Arab, mereka semua telah ramai membicarakan Nabi terakhir menjelang kedatangannya. Adapun para pendeta Yahudi dan Nasrani, sumber berita mereka adalah berdasarkan pesan-pesan dari kitab mereka tentang ciri-ciri Nabi itu dan ciri-ciri zaman ketika Nabi itu akan diutus. Adapun para dukun, maka sumber beritanya adalah para jin yang telah menguping dan mereka yang memberitahukan kepada para dukun itu. Dukun wanita dan laki-laki selalu menyebut hal itu. Tetapi bangsa Arab tidak menghiraukannya hingga Allah mengutus Nabi itu. Dan apa yang mereka sebutkan itu ternyata benar, terbukti. Pada saat itulah bangsa Arab baru menyadarinya. Nah, artinya bangsa Arab itu seharusnya tidak heran dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bangsa Quraisy seharusnya tidak heran. Tapi karena mereka tidak menghiraukan, mereka anggap itu hanya, kalau sekarang apa, hoax. Berita yang tidak benar. Tapi setelah terjadi, mereka baru tahu. Kalau ternyata apa yang disampaikan oleh dukun-dukun itu benar. Artinya Abu Jahal, Dedengkot, Quraisy, mereka udah dengar. Hanya yang menyebabkan mereka menolak itu adalah kesombongan. Hasud. Maka disebut kesombongan itu adalah batarul haq. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu yang terjadi dengan bangsa Arab yang tidak menerima Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun anak-anak muda, mereka yang Kalau sekarang anak-anak kuliah mungkin ya, yang seumur-seumur mereka, mereka bisa menerima kebenaran tersebut. Karena kebenaran itu seperti cahaya yang terang benderang. Itu berkaitan dengan mereka. Baik, bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Silakan dibaca. Selalu dibicarakan oleh-oleh, di antara selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengenai Nabi adalah seperti riwayat yang menjelaskan bahwa seorang Yahudi dari tetangga Bani Abdul Ashab di Madinah, dia bercerita kepada mereka tentang hari kebangkitan, perhitungan, timbangan, surga dan neraka. Warga Madinah mengingkarinya dan meminta tanda dan buktinya, hingga orang Yahudi itu berkata, akan datang seorang nabi yang diutus dari sekitar wilayah ini, sambil menunjuk ke arah Yaman dan Mekah. Masya Allah. Artinya orang Yahudi, karena mereka punya kitab, mereka jelaskan kepada penduduk Madinah. Yang penduduk Madinahnya adalah orang-orang musyrikin. Orang Yahudi tinggal di Madinah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya perginya orang Yahudi ke Madinah itu bukan tanpa disengaja. Tapi mereka memang memilih tempat untuk hijrah. Di mana mereka berharap nabi yang ditunggu itu dari golongan mereka. Mereka membaca dalam kitab mereka bahwasanya akan menjadi tempat hijrahnya nabi yang diutus sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang penuh dengan pohon kurma. Sehingga orang Yahudi itu banyak di Madinah dan banyak di Khaybar. Dan dua negeri ini sama-sama banyak kebun kurmanya. Dan orang Yahudi sering menyampaikan tentang agama mereka kepada orang-orang musyrikin. Bahwasanya ada Yaumul Ba'ats, ada hari kebangkitan, ada Yaumul Hisab, akan ada hisab, akan ada timbangan yang ditegakkan, akan ada surga dan neraka. Tapi orang-orang musyrikin gak percaya. Ketika terjadi dialog, akhirnya orang Yahudi ini mengatakan nanti akan ada nabi yang diutus. Akan ada nabi yang diutus, buktinya. Dia menunjuk ke arah Yaman dan ke arah Mekah. Dan ingat, kisah Bani Abdul Ashhal inilah yang nanti mendorong orang-orang Arab masuk Islam. 6 orang yang berangkat haji, kemudian didakwai sama Nabi SAW, mereka saling melihat, mengatakan, loh, ini yang diceritakan orang Yahudi. Kata mereka. Karena berita itu sudah mereka dengar. Mereka tahu. Cuma mereka kan gak percaya. Minta bukti dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan akan nabi yang diutus dari arah ini. Makanya 6 orang ini langsung masuk Islam semuanya. Karena mereka ada mukaddimah buat mereka. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Berarti kedatangan Nabi SAW telah dinanti-nanti. Baik, dilanjutkan. Datang dari Islam menuju Madinah beberapa tahun menjelang kenabian, dia menjelaskan kepada orang Yahudi di Madinah tentang sebab kedatangannya, yaitu karena memperkirakan akan datangnya seorang nabi yang akan dia ikuti. Kemudian mengajak orang Yahudi untuk mengikutinya. Masya Allah. Kita lihat nih, ini bukti kalau memang pendeta-pendeta Yahudi itu tahu. Bahkan Ibn Hibban datang dari Syam. Karena kita tahu tempatnya orang Yahudi di Palestina dahulu. Di tempat itu, walaupun mereka tertindas. Datang dari Syam. Berangkat ke Madinah. Hanya untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di Madinah. Ini akan datang nih Nabi ini. Beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi, dia sudah sampaikan. Dan dia mengajak orang-orang Yahudi kalau diutus nanti supaya mengikutinya. Nah, tapi ternyata, subhanallah ya, kalau dilihat, hampir tidak ada cerita Yahudi masuk kampung, masuk Islam satu kampung. Tapi kalau orang Nasoro, ada satu negeri masuk Islam. Sedangkan orang Yahudi karena mereka, kebencian mereka dengan Islam itu sangat mendalam sekali ya. Penuh dengan hasad dan kesombongan. Sulit. Ada yang masuk Islam dari Yahudi? Ada, tapi sedikit. Tapi dilanjutkan. Ya Fitra, Al-Mukaif kam? Ij'alhu 25. Naam, silakan. Isa Salman Al-Farisi yang datang dari negeri Persia mencari agama yang benar hingga pendeta memberikan petunjuk tentang tempat akan diutus dan telah dekatnya masa itu. Naam. Kita semua tahu Salman Al-Farisi dikatakan sahabat yang panjang umurnya. Ada yang mengatakan umurnya sampai 250 tahun ya. Perjalanan hidup dia dari Persia. Yang beragama Majusi. Kemudian pindah ke pendeta. Pindah ke pendeta lagi. Sampai mati pendeta itu, pindah ke pendeta selanjutnya. Pindah ke pendeta terakhir yang orang soleh. Yang dia tahu dengan masa diutusnya Nabi. Maka Salman disuruh pergi ke Jazirah Arab. Pergi ke sana. Akan diutus Nabi di sana. Berangkat Salman di Jawa. Kisah Salman bagaimana dia bertemu dengan pedagang-pedagang dari Arab. Dia bercerita, aku ingin berangkat ke tempat kalian. Aku punya beberapa ekor lembu, beberapa ekor sapi. Sudah, ini sebagai biaya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu? Lembu-lembu itu diambil sama mereka. Salman disuruh berangkat dan Salman dijual. Menjadi budak. Perjalanan yang panjang. Tapi Salman yakin. Dia akan berjumpa dengan Nabi. Sehingga nanti kita akan lihat bagaimana Salman menanti kedatangan Nabi di kota Madinah. Ketika Nabi datang. Salman pada waktu itu sedang berada di kebun kurma. Sebagai budak dia di sana. Dia melihat ada rombongan yang datang yang telah dinanti-nanti. Salman bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Dia mengatakan kepada majikannya bingung. Kenapa engkau berteriak seperti itu kata dia. Kalau Musa datang kau tidak akan bahagia seperti kata dia. Ini yang datang saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi ini sebagai pertanda bahwa informasi akan diutusnya Nabi itu ada di mana-mana. Di negeri Syam. Di negeri di Yaman. Di Arab sendiri, di tempat-tempat ahlul kitab, di tempat-tempat orang musyrikin yang mereka percaya dengan dukun-dukun ya. Kalau kita lihat banyak sekali paranormal yang mendampingi para raja. Dan kita juga tahu bagaimana kisahnya Fir'aun. Siapa yang memberitahu kepada Fir'aun? Akan runtuh kerajaannya di tangan salah seorang Bani Israel. Ya para dukun dan paranormal yang kemudian dibunuhnya. Anak-anak kecil yang laki, bayi-bayi laki. Karena ditakutkan nanti akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Tapi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Baik, tafadhol dilanjutkan. Sebelum usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba 40 tahun, dia sangat suka menyendiri karena cara seperti ini membuat akal jernih, jiwa tenang, dan membuka peluang untuk bertafakur tentang alam semesta dan makhluk ciptaannya dan keagungan Allah. Dia menyendiri di bulan Hira pada bulan Ramadan setiap tahun. Nah, jadi sebelum umur beliau 40 tahun, beliau memiliki kecondongan untuk menyendiri, untuk bertafakur ya, yang disebut dengan istilah tahannus. Beliau bertahannus di Gua Hira. Jadi para jamaah yang pernah umroh itu bisa melihat Gua Hira itu berada di bukit, di gunung namanya Jabal Hira. Sekarang dikenal dengan Jabal Rahmah. Dengan Jabal Nur. Dengan Jabal Nur. Karena dari situ cahaya Al-Quran pertama turun. Nabi memilih Gua Hira ini. Ternyata Gua Hira ini memiliki view ke Masjidil Haram. Jadi yang berada di Gua Hira itu bisa melihat Masjidil Haram. Bisa melihat Ka'bah, bisa melihat kehidupan manusia di situ. Nabi melakukan itu. Dalam setiap tahun, ya beberapa hari, selama bulan Ramadan, beliau ngambil bekal, dibawa ke sana. Dan biasanya kalau ada orang-orang yang datang ke sana, beliau berbagi. Habis bekalnya beliau turun, ambil lagi, beliau bertahan di sana. Setiap tahun beliau melakukan hal itu. Di bulan Ramadan. Ketika selesai tahannus, selesai beliau berkhulwat di sana, beliau turun, awal yang beliau lakukan adalah tawaf di Ka'bah. Itu berlangsung beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam. Para ulama ketika membicarakan hal itu, apakah Nabi melakukan ini? Mengikuti syariat? Syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Ibrahim? Apa syariatnya Nabi Musa? Syariatnya Nabi Ismail? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka mengatakan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam terjaga dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Beliau terselamatkan dari itu. Sebagaimana sudah kita bahas. apa saja syariat yang menurut beliau benar dan sampai kepada beliau, beliau melakukan hal itu. Salah satunya tahannus. Dan sekarang tahannus enggak ada lagi. Banyak orang bersemedi di gunung ya untuk mencari wangsit kadangkala, untuk menjernihkan akal enggak. Gantinya tahannus yang ada sekarang adalah iktikaf di rumah Allah. Dan Nabi melakukan itu di bulan Ramadan. Dan setelah turunnya wahyu enggak ada lagi Nabi melakukan tahannus. Dan para sahabat tidak ada yang bertahannus di Gua Hira. Mereka ke sana selama bulan Ramadan enggak, digantikan dengan iktikaf di masjid. Jadi Nabi melakukan itu, ya kita perlu jemaah berkhulwat di sepertiga malam akhir ya. Berpisah dengan kesibukan dunia kita. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan ya. Jadikan 10 hari terakhir memang waktu untuk berkhulwat, untuk bermuhasabah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, untuk menjernihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, sehingga pulang dari sana kita semakin semangat untuk beramal, semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi yang jelas Nabi melakukan itu sebelum kenabian. Setelah turunnya wahyu, beliau tidak bertahannus lagi. Tidak lagi di tempat itu Nabi bertahannus. Nabi nanti akan iktikaf di Masjid Nabawi sebagaimana yang kita ketahui. Baik, tafadhol dilanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena pada kehidupan kaumnya mengandung kesesatan yang nyata dari penyembahan terhadap berhala dan sujud kepadanya. Kecintaan untuk menyendiri semakin kuat begitu masa kenabian semakin mendekat, dan jika pulang dia melakukan tawaf di Ka'bah kemudian kembali ke rumahnya. Baik, ini yang tadi disebutkan. Masalah riwayat bagaimana beliau bertahannut, ya tadi yang sudah disebutkan bahwasanya entah bagaimana, tapi yang jelas beliau berkhulwat di sana, bawa makanan, habis makan beliau balik lagi, kemudian bawa makan dari rumahnya ke sana, dan kalau turun beliau memulai dengan tawaf di rumah Allah Jalla Jalaluh. Baik, dibaca di sini ucapan Al-Ghazali. Al-Ghazali, ucapan Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata, sesungguhnya ada pertanyaan tentang bentuk ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi. Apakah mengikuti salah satu dari syariat Nabi-Nabi sebelumnya? Ada yang berkata, beliau tidak bertaabud dengan syariat Nabi manapun. Ada yang berkata dia bertaabud. Kemudian di antara mereka ada yang menisbahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga kelompok yang menisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang menisbahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada juga kelompok yang menisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang menjadi pilihan adalah semua dari kemungkinan tersebut sah-sah saja secara logika. Namun yang benar-benar terjadi daripadanya tidak bisa diketahui secara pasti. Melontarkan persangkaan dalam hal yang tidak ada kaitannya sekarang ini dengan ibadah amalia adalah tidak memiliki makna. Nah, jadi sudah selesai, tidak perlu diperpanjang. Di sini sebelum pendapat-pendapat para ulama, kita nggak tahu, nggak ada hubungan dengan amalia kita tentang bagaimana tahannusnya Nabi SAW. Sehingga seorang muslim tidak perlu menyibukkan diri untuk mengetahui hal itu. Karena terus terang, ketika Ana diterima untuk berkuliah di Madinah, ada seorang kiai yang Ana kenal, dia masih kerabat sama keluarga, itu ngasih pesan sama Ana. Dia ngasih sebuah bacaan, dia katakan, Syafiq, berusaha untuk baca ini di dalam Gua Hira. Baca, tinggal di situlah beberapa hari untuk itikaf di sana, kata dia. Tentunya hal ini tidak benar. Karena selesai sudah. Nabi SAW tidak pernah menyuruh kepada para sahabatnya. Tidak pernah juga menjelaskan tentang bagaimana tahannus beliau di sana. Enggak. Itu sudah selesai. Dengan turunnya Al-Quranul Karim, fasenya sudah berubah menjadi fase Islam. Itu fase sebelum datangnya Al-Quranul Karim. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan tidak perlu dicari tahu tentang bagaimana prosesnya, bagaimana caranya. Karena memang tidak ada tuntunan bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW dalam masalah itu. Baik, kita akan masuk kepada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Tafadhol. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Satu, bahwa kedatangan Nabi SAW telah dibicarakan dan dinanti oleh sebagian orang. Itu terjadi melalui dua hal. Wahyu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Keduanya telah menyebutkan ciri-ciri Nabi yang akan diutus dan ciri-ciri zaman kemunculannya, ditambah berita dari paranormal yang mendapat bocoran informasi dari sini. Nah, jadi mereka mengetahuinya dari sifat-sifatnya, dari zamannya, dari tempatnya. Mereka tahu bagaimana sifat Nabi alaihi salatu wasalam, baik itu fisik atau non-fisik. Tentang akhlaknya, bagaimana ada seorang Yahudi yang di kota Madinah nanti ketika Nabi hijrah sallallahu alaihi wasalam, dia itu berusaha untuk mengganggu Nabi. Dia sakiti Nabi. Nabi ketika itu punya hutang, dia tagih dengan cara yang tidak layak, tidak etis. Setelah itu dia masuk Islam. Bingung Nabi, kenapa, kata dia. Ya Rasulullah, kata dia, semua sifat kenabianmu itu sudah aku ketahui. Kecuali satu, yang aku baca bahwa Nabi yang akan diutus itu kesabarannya melampaui amarahnya. Artinya dia sangat sabar sekali ketika ini. Aku kepingin tahu itu. Ketika aku melihat engkau, Masya Allah, begitu penyabar, begitu tabah, begitu sopan, santun. Tatkala itu aku melihat bahwasanya engkau benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat orang yang tidak mengutamakan hawa nafsunya dan kesombongan dia. Dia akan menerima kebenaran tersebut. Karena ada dalam kitab mereka. Begitu pula dengan Al-Quran Karim. Kenapa banyak orang yang tidak menerima Al-Quran Karim, karena dia enggak faham. Coba antum pelajari, antum kaji. Antum akan tahu bahwasanya Islam itu indah. Tep, yang B. Mengetahui kejadian yang sedang berlangsung dan membandingkannya dengan berita dari nas serta berita yang berasal dari paranormal yang dikemas dengan fakta-fakta yang terjadi memunculkan tanda-tanda yang menunjukkan telah dekatnya masa Nabi akhir zaman diutus. Dan bahwa hasil pembocoran berita yang dibawakan oleh Jin telah dibuktikan dengan kenyataan dan hal ini mengantarkan kita ke hikmah yang kedua dan yang ketiga. Nah, sekarang. Artinya, perjalanan itu jelas. Kemudian sampai kepada kenyataan. Diberitakan akan ada Nabi. Disampaikan akan ada seorang Rasul akhir zaman. Namanya Ahmad. Namanya Muhammad. Tempatnya jelas, arahnya arah sana. Ketika mereka memiliki mukaddimah tersebut, seharusnya memudahkan bagi mereka untuk beriman. Dan di sini kita lihat bagaimana tadi 6 orang Ansor langsung beriman karena udah dapat berita dia. Udah dikasih tahu akan ada nabi tersebut. Kemudian saya akan berbincang tentang hikmah yang kedua yang merupakan kelanjutan dari hikmah yang pertama. Silakan dibaca. Pentingnya mengikuti kejadian yang sedang berlangsung dan mengaitkannya dengan nas-nas saksi, kemudian mengambil pelajaran darinya dalam memprediksikan masalah yang akan datang. Karena mereka yang memiliki pengetahuan dan mengikuti perkembangan berita, mereka itulah yang mengetahui dekatnya masa kedatangan Nabi akhir zaman. Sementara mereka yang tidak mengikuti perkembangan dan tidak peduli dengan fenomena kejadian, mereka itulah yang menganggap masa kenabian sebagai kejadian yang mengagetkan dan asing. Nah, tadi kita katakan bahwasanya ternyata banyak bangsa Arab yang tidak peduli. Berita-berita itu ada. Sehingga tatkala diutus Nabi, mereka jadi kaget gitu, heran. Dan kita sebagai seorang Muslim, kita nih membaca, mendengar banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masa depan. Yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Kita perlu baca, kita perlu pelajarin. Sehingga tatkala terjadi sesuatu itu, kita, sudah disampaikan sama Nabi SAW. Di antara tanda-tanda kiamat umpamanya, bahwasanya akan banyak gempa. gunung meletus di mana-mana. Di antara tanda-tanda kiamat bahwasanya intisyarul qalam, tersebarnya pena, seperti yang kita lihat sekarang, semua bisa nulis, ya. Semua bisa nulis. Dulu orang bisa baca bisa nulis jarang. Orang bisa baca banyak kemudian, tapi bisa menulis kemudian disebarkan baru sekarang kita lihat. Mungkin ya bisa disebut baru 20-30 tahun ini. Semua orang bisa nulis. Dan Masya Allah. Apalagi dengan adanya tablet, dengan adanya komputer, dengan adanya media sosial. Di sini kita melihat kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwasanya kiamat semakin dekat. Tanda-tanda itu semakin nampak. Bangsa Arab, orang Badui meninggi-ninggikan bangunan. Bisa dibayangkan di dunia ini ternyata bangunan tertinggi itu di negeri Arab. Bukan di negeri lain. Dan mereka akan bikin bangunan yang lebih tinggi lagi di mana? Di negeri Arab lagi. Maka kita perlu mengingat, bukan mencocok-cocokkan, tapi kita melihat hadis ini, oh iya memang benar cocok. Dengan kejadian yang dilihat. Tapi bukan akhirnya kita bertakalluf ya. Berlebih-lebihan dalam hal itu, enggak. Dan di sini disebutkan bagaimana bangsa Arab yang tidak mengikuti perkembangan informasi itu, akhirnya mereka merasa aneh. Namun yang terjadi sekarang ini, banyak orang mengikuti berita-berita yang enggak berguna. Atau informasi yang disampaikan yang tidak dikaitkan dengan agama. Informasi tentang pembunuhan. Ini anak-anak sedih sampai sekarang ya. Karena media memang, media kita masih lemah sekali. Media teman-teman yang udah punya media, punya radio, punya TV, masih lemah sekali. Mereka menyampaikan berita masih jarang. Padahal penting informasi itu. Berita disampaikan tapi dikemas dengan nas-nas agama. Ketika berbicara tentang pencurian, ketika berbicara tentang narkoba, seharusnya ditutup dengan penyampaian bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, umpamanya. Ketika berbincang tentang perzinaan, yang banyak informasi yang dibuat itu hanya berita saja yang tidak memberikan pelajaran buat orang yang mengikuti berita tersebut. Ya hanya berita saja. Oleh karena itu Ibnul Haiban yang datang dari Syam, dia bawa berita tersebut, lalu dia menyampaikan, kalian ikuti. Kita tatkala memberikan informasi terjadi perzinaan, terjadi pemerkosaan, apa pesan yang seharusnya disampaikan setelah pemberitaan tersebut? Anda sering baca berita, enggak ada, cuma berita-berita aja. Yang tidak membuat orang jadi semakin takut kepada Allah, maka media-media sunnah seharusnya juga ikut memberitakan hal tersebut, tapi dibungkus dengan syariat, yaitu dengan nas-nas tadi. Lalu orang menjadi takut untuk berzina, yang khamr akhirnya berhenti minum khamr, dikaitkan dengan keimanan, dengan hari akhir. Barakallahu fiik. Tapi yang ketiga, bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini, dan semakin banyaknya pengalaman agama Islam, semangat yang tinggi untuk mengenalnya dan mengamalkan ajarannya adalah bukan suatu yang kebetulan. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani serta paranormal mengenal masa kematian, kita juga menemukan orang yang menulis fenomena maraknya manusia dewasa ini untuk mengenal Islam. Bukanlah termasuk meraba-raba perkara goib, tetapi pengamatan dan penelitian yang mengantar mereka sampai kepada prediksi itu. Salah seorang penulis berkata, mungkin saja masa perkembangan dan kebangkitan Islam membuat bangsa Arab terkejut karena mereka telah terbiasa dalam kondisi tidak bisa membaca. Tetapi bagi dunia Barat itu tidak aneh, karena seluruh tokoh pemikiran berkaliber dunia telah memprediksikan kebangkitan itu selama 30 tahun yang silam. Bahkan ada yang telah memprediksikan sejak 60 tahun yang lalu. Seorang ilmuwan Amerika bernama Smith dari Universitas Montreal, dalam bukunya yang berjudul Al-Islam Al-Yaum, yang beredar tahun 50-an, menarik perhatian para pejabat yang berwenang di negerinya kepada kebangkitan ini. Seorang ilmuwan terkenal dari Inggris bernama Watt, dalam analisanya tentang Islam pada abad pertengahan, menurut paradigma Barat, jika menurut paradigma Islam, maka itu adalah abad-abad kejayaan yang diedarkan dalam bukunya pada tahun 1964, juga telah memprediksikan kebangkitan Islam. Bahkan ilmuwan tersebut menyebutkan bahwa Islam akan menuntut kepada ideologi yang keempat yang akan menguasai dunia modern di abad sekarang ini. Prediksi yang paling berbahaya adalah dari seorang ilmuwan Rusia, yaitu Rozhdanovsky. Dia telah menulis beberapa buku setelah revolusi komunis. Dia berupaya menganalisa dan mengevaluasi revolusi itu. Dia bertanya-tanya kapan dan di mana akan muncul revolusi dunia untuk yang ketiga kalinya. Revolusi yang dia maksud dengan dua revolusi berskala dunia adalah revolusi Prancis dan revolusi komunis. Yang keduanya telah gagal dalam sisi tertentu, dan oleh karena itu, menurutnya, dunia ini membutuhkan revolusi berikutnya yang mampu meneruskan perjalanan gerakan kemanusiaan ini. Rozhdanovsky kemudian menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, revolusi kemanusiaan itu tidak akan muncul kecuali dari dunia Islam. Hal tersebut dia katakan pada tahun 1919 Masehi. Masya Allah. Ini lihat ya, Ma. Jadi apa yang terjadi sekarang? Kalau kita lihat di Indonesia, revolusi hijab, jilbab, kapan muncul? Ibu-ibu, kapan ibu-ibu mulai pakai jilbab? Tahun 90-an kira-kira. Tahun 90-an. Tadi kalau dikatakan dia tahun 50-an mengatakan itu. Nanti kira-kira 30 tahun ya akan terjadi, atau 30 tahun sebelumnya dia berbicara tentang hal itu. Dari masa sekarang ini. Maka mereka telah memprediksi hal itu. Mereka telah melihat kondisi. Dan ternyata sesuai dengan realita. Jadi, kalau orang Rusia mengatakan, hari ke depan ini milik umat Islam. Dan kita yakin. Makanya kenapa sekarang ada Islamophobia? Sebelumnya tidak nampak. Kenapa ada orang-orang yang berusaha untuk menyudutkan Islam, menindas Islam? Karena dilihat Islam ini berdiri, bangkit, terus bangkit. Ya memang sudah. Itu diprediksi ketika umat Islam sadar dengan agamanya. Maka dia akan mencintai agamanya dan akan berpegang teguh dengan agamanya. Dan kalau dilihat ada pemicu-pemicu kebangkitan Islam itu semakin banyak. Sekolah-sekolah Islam di mana-mana sekarang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mungkin gak bisa peristiwa Al-Ma'idah 51. Yang sebelumnya umat Islam gak tahu dengan Al-Ma'idah 51. Gak tahu mereka. Bertahun-tahun nih di Indonesia. Banyak umat Islam yang gak peduli siapa yang jadi pemimpin. Yang tidak peduli dengan siapa yang jadi kawan mereka. Tapi ternyata Al-Ma'idah 51 membuat mereka sadar, ternyata gak boleh kita menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani pemimpin. Menjadikan mereka sebagai teman-teman dan sobat-sobat dekat. Pelindung-pelindung kita gak boleh, baru sadar. Kemudian ketika kesadaran itu, ternyata kesadaran umat Islam ini di counter dengan berusaha supaya umat Islam gak seperti itu. Mungkin muncul akhirnya Islam Nusantara. Yang ingin berusaha untuk mengkantar kebangkitan umat Islam. Gak bisa. Umat Islam semakin paham. Kalau Islam itu bukan hanya di Indonesia. Islam ini agama Allah. Kita bersaudara dengan umat Islam yang ada di Malaysia. Kita bersaudara dengan umat Islam yang ada di Inggris. Islam itu tidak terbatas dengan batasan tanah. Enggak. Dimanapun kita berada, berjumpa dengan Muslim, Assalamualaikum. Mau imamnya, kita masuk ke masjid di Cina, mau imamnya orang Cina, kita jadi makmum sama dia, gak ada urusan. Karena apa? Karena agama ini bukan agama Nusantara. Bukan agama yang hanya kelasnya, ya kelas di sebuah tempat. Enggak. Hadithi, makanya disebutkan oleh, subhanallah, siapa anak susah menyebut nama orang Trojanovsky tahun 1919 dia mengatakan bahwasanya revolusi kemanusiaan itu tidak akan muncul kecuali dari dunia Islam. Enggak bakal. Karena mereka tahu kegagalan berbagai macam ideologi. Komunisme, sosialisme yang dibangkit sama mereka, dibuat sama mereka, semuanya gagal. karena itu bikinan manusia. Hasil karya, hasil pemikiran Lenin, Marx, siapalah mereka dari golongan sosialis. Itu hanya hasil karya mereka. Islam bukan hasil karya manusia. Nabi alaihi salatu wasalam, Allah mengatakan, "Wa ma yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi alaihi salatu wasalam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Dan beberapa kali Anda sampaikan bahwa di tahun 1978 terjadi sebuah konferensi pendeta-pendeta Kristen, pendeta-pendeta Nasrani, kemudian pemikir-pemikir dan ilmuwan mereka berkumpul di Colorado. Sebanyak 150 orang-orang penting semuanya menyusun sebuah strategi masa depan. Dan di antara yang disebutkan di sana tentang Indonesia, dikirim dari Indonesia. Buku itu dicetak, yang Anda baca dalam bahasa Arab. Namanya A'mal Mu'tamar Colorado. Tahun 1978. Di antara laporan yang dilaporkan oleh pemikir mereka, pendeta mereka dari Indonesia, mereka jelaskan bahwasanya Islam yang ada di Indonesia itu Islam yang berbeda. Islam di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, Islam abangan dan Islam santri. Itu yang ada di Indonesia yang tersebar. Islam abangan sebenarnya mereka ya mungkin aliran kepercayaan hanya beragama Islam. Dikarenakan kita tahu di negeri kita aliran kepercayaan nggak diakui. Sekarang sudah diakui. Sehingga mereka nanti akan kembali ke kepercayaan mereka sudah. Yang Anda tahu sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya orang boleh sekarang memiliki aliran, yaitu aliran kepercayaan. Selama ini mereka ya pakai Islam. Nanti akan terpisah tuh. Mana yang Islam dan mana yang kepercayaan. Mana yang selama ini hanya ikut-ikutan mungkin. Wallahu'alam bishawab. Itu aliran Islam abangan dan Islam santri. Islam santri yang benar-benar belajar Islam. Kemudian disebutkan bahwasanya Islam Arab belum masuk ke Indonesia. Islam Arab disebutkan di sana bahwasanya Islam dari Timur Tengah belum masuk ke Indonesia. Apa buktinya? Di kitab itu disebutkan buktinya belum adanya jilbab di Indonesia. Tahun 78 belum ada jilbab. Silakan lihat foto-foto organisasi-organisasi Islam yang ada pada waktu itu. Bagaimana foto perempuan-perempuannya? Yang Ana lihat, yang Ana punya bukunya adalah tentang Al-Irsyad. Karena Ana mengkaji tentang Al-Irsyad, Ana lihat foto-foto di kitab-kitab itu perempuannya gak pakai kerudung. Muslimatnya itu gak pakai kerudung. Muslimatnya tidak pakai kerudung. Tahun-tahun 50-an, ya, tahun 60, 70, belum pakai kerudung. 78, tahun 80-an, tahun 90 baru mulai. Dan di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya Islam Timur Tengah ini terlihat mulai mengerahkan kekuatannya di Indonesia. Islam Timur Tengah. Dia sebutkan itu. Afwan, yang berkaitan dengan tidak adanya jilbab, dia mengatakan Islam Timur Tengah ini masih berhenti di India, kata dia. Berhenti di India. Di sana sudah mulai pakai jilbab. Apa di Indonesia masih belum? Kemudian, kata dia, tapi Islam Timur Tengah ini mulai mengerahkan kekuatannya untuk datang ke Indonesia. Salah satu yang menjadi motornya disebutkan dalam kitab itu, disebut nama nih, mereknya disebutkan, yang jadi motornya pada waktu itu adalah Muhammad Nasir, pendiri Dewan Dakwah dan Ketua Dewan Dakwah yang pertama, Muhammad Nasir. Tahun 78 tuh dia jadi di Dewan Dakwah Muhammad Nasir. Dia berusaha untuk membawa Islam Timur Tengah, kata dia, ke Indonesia ini, untuk menjadikan Islam ini Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu dari Mekah, dari Medina, dari sana tuh. Jadi ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat ini di sana dipraktekkan. Dan disebutkan di situ pula bahwasanya ini prediksi. Prediksi dari penulis mengatakan bahwasanya namun Islam Timur Tengah ini tidak akan lama bertahan di Indonesia. Dia katakan nanti tatkala minyak di Arab habis, Islam Indonesia akan kembali menjadi Islam Nusantara. Mungkin bahasanya seperti itu. Akan menjadi Islam Indonesia. Tapi ternyata prediksi itu tidak benar. Dia pikir kita Islam di sini nih, sekarang mengerti Islam yang benar, mengamalkan Islam yang benar, itu karena minyak dari Arab. Karena dana dari Arab. Sekarang tidak, jamaah. Kita lihat sekolahan-sekolahan berdiri sendiri, bukan dana dari Arab. Bukan dana dari Timur Tengah. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebangkitan Islam itu sudah dekat. Dan kita sebagai umat Islam, ya belajar lagi. Karena ilmulah yang menjadi faktor kebangkitan. Orang-orang bodoh, ya bagaimana dia akan bangkit? Sedangkan dia tidak mengerti apa yang hendak dia perjuangkan sebenarnya. Dan kita berharap negeri kita Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kemerdekaan dengan umat Islam pada waktu itu. Mereka mayoritas. Mereka yang berteriak, berpekik takbir demi mengusir Belanda umpamanya. Datang Belanda lagi. Kita tahu bagaimana takbir yang terjadi di Surabaya. Tatkala 10 November yang terkenal banget. Itu siapa mereka? Mereka adalah umat Islam. Dan sekarang umat Islam udah semakin, Anda lihat, ya harus semakin belajar lagi. Sehingga dia lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita berharap negeri kita menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan sekali lagi, ini prediksi dari orang non-muslim. Prediksi dari orang kafir. Tahun 1919. Indonesia belum ada pada waktu itu, tapi Islam sudah ada. Indonesia belum merdeka pada waktu itu, tapi Islam telah memberikan kemerdekaan kepada umat manusia. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Jadi ini penting bagi kita untuk ya tidak apa ya? Tidak heran. Kita enggak perlu heran karena memang masanya udah datang. Al-ayyam dualu, hari-hari itu berbuta. Kadang-kadang kita di bawah, di tengah, di atas kembali. Dan sekali lagi, Allah mengatakan, intan surullah yang surkum. Wa yithabbit aqdamakum. Kalau kalian belain Allah, Allah akan belain kalian. Tapi kalau umat Islam belain kursi dia, belain jabatan dia, belain duit dia, dia tidak peduli dengan agamanya. Agama hanya sebuah sebutan di KTP. Yang mungkin dia juga tidak enggak yakin dengan agamanya. Mungkin nanti akan berpindah kepada aliran kepercayaan. Sebagaimana yang tadi disinggung ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas ini penting sekali buat kita. Sehingga kita tidak perlu heran. Bahwasanya masa itu sudah. Tahun 1919 sekarang 2018. Jadi 100 tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke yang keempat. Yang keempat, pentingnya khalwat atau menyendiri dalam kehidupan seorang muslim. Menyendiri, mengintrospeksi diri, merenungi ketidakberdayaan dirinya di hadapan kekuasaan Allah, dan bertafakur tentang alam semesta ini dengan berupaya mengambil dua pelajaran utama dari penyendirian itu. A. Mengenal pengurangan diri seperti ujub atau menyombongkan kebaikannya. Sibir atau merendahkan orang lain. Dengki, ria, dan lain-lain, kemudian beristighfar, bertaubat, dan kembali kepada Allah Ta'ala. B. Berzikir kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya serta melihat surga dan neraka serta hari akhirat. Dan perjalanan akhir seorang manusia dan hal-hal lainnya yang bisa mengantarkannya kepada ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Barakallahu fik, subhanallah. Pentingnya berkhulwat. Pentingnya berkhulwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhulwat dengan iktikaf sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan iktikaf 10 hari full di Masjid Nabawi. Beliau tidak keluar dari masjid tersebut kecuali untuk urusan yang urgen. Beliau benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah. Sehingga orang tuh ketika sering berkhulwat di malam hari umpamanya, sepertiga malam akhir. Atau yang berangkat umroh. Ada orang berangkat umroh, sepertiga malam dia berangkat ke Masjid Nabawi. Dia cari tempat di Masjid Nabawi. Dia berzikir. Dia mengintrospeksi dirinya. Dia lihat keburukan-keburukan yang ada dirinya. Dia bandingkan antara nikmat besar yang Allah berikan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga dia jadi sadar. Gak sombong. Gak ujub. Kemudian dia beristighfar mohon ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Tapi kita jarang jamaah. Banyakkan orang itu memang mengejar dunia enggak berhenti-berhenti. Weekend nih. Ada waktu orang bisa ya. Dia ketika memang dia tidak mengajar ya, libur umpamanya. Dia bisa di hari Ahad duduk habis subuh sampai matahari terbit. Sudah. Dia di masjid, cari tempat, dia berzikir. Dia ambil Al-Qur'annya, dia baca. Capek beristighfar, capek bersolawat. Terus sampai matahari terbit. Tapi terkadang weekend ini buat orang untuk dunia lagi. Untuk cari dunia. Yang mungkin sebagiannya, yang orang-orang ada yang bermain golf umpamanya. Ada yang jalan santai. Ada yang sepeda santai. Oke, itu olahraga gak ada masalah. Tapi engkau harus punya waktu berkhulwat. Untuk memperbaiki diri. Kita ini banyak kekurangan jamaah. Tapi terkadang orang karena mabuk dunia. Kata Ibnul Qayyim, orang-orang yang mabuk dunia itu. Kalau dia tahu dengan rasa lelah yang ada pada diri dia. Dia itu akan berteriak, capek ngurusin dunia ini. Lelah dia. Tapi karena orang mabuk gak sadar. Bahwa dia sedang tersiksa. Bagaimana kita mengembalikan kesadaran kita dengan cara berkhulwat salah satunya. Yang pertama tadi untuk mengenal kekurangan diri, bermuhasabah. Yang kedua untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nabi SAW menyebut salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah sendirian. Lalu air matanya menetes di pipinya. Itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Pernahkah kita duduk meneteskan air mata karena dosa-dosa kita? Mengingat pedihnya siksaan Allah. Mengingat betapa memalukannya kita. Dikasih nikmat. Dikasih segala yang dipinta. Kemudian masih saja berbuat maksiat. Gak takut, lebih takut sama manusia daripada takut sama Allah. Allah maghfir lana dzunubana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, dilanjutkan yang kelima. Kelima, apa yang dimaksud dengan menyendiri ini? Yang dimaksud dengan menyendiri yang dianjurkan adalah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan ibadah ini sebagai sarana untuk menambah ketaatan dan untuk menghadapi rintangan-rintangan kehidupan dunia. Beliau menyendiri di Gua Hiro sebelum masa kenabian. Adapun setelah kenabian, maka bentuknya berubah dan caranya berganti dengan bentuk sholat tahajud. Yang mulai tatkala manusia tidur. Sebelumnya, sholat tahajud adalah sebuah kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Kemudian berubah menjadi mustahab atau disunahkan bagi umat Islam. Khulwat yang dimaksudkan di sini bukan khulwat model sufiyah dan cara-caranya yang menyimpang, melainkan bangkit untuk sholat malam tatkala manusia tidur dan saat Allah Ta'ala turun seperti yang disabdakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit bumi pada waktu sepertiga malam terakhir, kemudian berkata, siapa yang minta kepadaku, maka akan aku penuhi permintaannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku berikan permintaannya. Dan siapa yang beristighfar, maka aku ampuni dosanya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil, kumil layla illa qalila, isfahu aril kusminhu qalila, awijid. Aujid alaihi wa rabbil Qur'an tarkila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Hai orang yang berselimut atau Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kuranglah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Quran Surat Al-Muzzammil ayat 1-5. Yang mulai dan membaca Al-Quran adalah bentuk khulwat seorang muslim yang dilakukan setiap malam dan sebagai bekal baginya dalam berdakwah pada Allah. Yang mulai merupakan akhlak dan kebiasaan orang-orang soleh. Ibrahim bin Adam berkata tentang Qiyamulail, kita senantiasa dalam kenikmatan. Seandainya para raja dan anak-anaknya mengetahui kenikmatan itu, maka mereka akan mendera kita dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah jemaah. Nih ucapan yang terakhir berkaitan dengan lazzah, dengan kelezatan. Orang banyak cari kelezatan di malam hari kemana? Ke bar, ke kafe, kadangkala anda di Jakarta berangkat ke airport sebelum subuh, itu ada orang-orang keluar dari bar mereka. Di pinggir jalan. Mereka mencari kelezatan. Mereka mencari kenikmatan yang semu. Yang semu kenikmatan itu akan berakhir dengan terbitnya mentari. Akan menjadi celaan buat mereka. Akan menjadi emosi buat mereka. Akan menjadi kegaduhan di rumah tangga mereka. Akan menjadi segala petaka buat mereka. Tapi bagaimana dengan orang yang berkhulwat sesuai dengan Nabi SAW? Ada khulwat yang tiap hari. Ini disebutkan oleh Syekh tadi. Malam hari. Qumil layla illa qalila. Khususkan ada waktu. Gak banyak-banyak lah. Mungkin setengah jam. Ustaz gak kuat. Ustaz. Ya 20 menit. Gak kuat. 15 menit lah. 15 menit. Duduk. Ambil wudu. Sholat. Witir lah. Bisa berapa? Bisa 3-3. Gak bisa 3-1. Witir terus minta sama Allah. Jalla. Di sepertiga malam akhir. Ketika Allah turun ke langit dunia. Kesempatan kita untuk minta. Ya Allah. Sebuah waktu yang sangat sangat mahal nih. Sepertiga malam akhir ini. Ya kalau istilahnya orang sekarang. Kalau antum mau iklan. Ada iklan yang di waktu-waktu tayang itu prime time kata mereka. Itu mahal. Tapi ternyata waktu yang mahal itu kita pakai tidur aja. Selesai bangun. Tiap malam seperti itu. Tidak ada perasaan benar-benar untuk memanfaatkan waktu yang ada. Dan di situ ada kelezatan. Lazzah. Bahkan disebutkan oleh Ibrahim bin Adam. Anda kata raja-raja itu. Orang-orang pejabat-pejabat. Orang-orang kaya raya. Yang mungkin mereka mencari kelezatan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Mereka tahu dengan kelezatan yang kita rasakan. Mereka akan minta itu kelezatan yang kita rasakan. Jadi ada khulwat tiap hari. Ada khulwat mungkin ya tiap tahun. Yang kita lihat. Yaitu pada waktu bulan Ramadan ada itikaf di masjid. Yang kita tahu orang yang itikaf di masjid itu sebagaimana khulwatnya Nabi SAW di bulan Ramadan ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Ternyata itu terus berlanjut di bulan Ramadan setiap tahunnya tapi dengan itikaf di masjid. Ya subhanallah ya. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Kita mau cari kelezatan. Orang mau cari hiburan. Orang mau cari rahat. Ya, kenyamanan. Ternyata semua itu ada dengan kita dekat sama Allah Jalla Jalal. Nah, disebutkan tadi kita berangkat ke satu tempat untuk melihat keajaiban, keindahan ciptaan Allah. Nah, kita bisa nih, bapak-bapak nih, tiap hari subuh berangkat ke masjid, pulang dari masjid ya. Wallahu a'lam di Jakarta. Tapi anak kalau di desa ini. Anak pulang dari masjid ngomong sama anak-anak. Nah lihat ya Allah bintang-bintangnya indah banget. Nah, terkadang malam purnama. Terkadang sedang baru masuk bulan. Ada bulan sabit. Sehingga kita jadi ingat baca doa ketika melihat bulan. Dengan mengatakan Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi ada banyak hal yang indah dalam kehidupan ini. Yang kita bisa merasakan kelezatan. Merasakan hiburan. Kita gak kemana-mana. Kita hanya berada di sekitar kita. Tapi yang jadi masalah memang. Wallahu'alam ya. Teman-teman yang bekerja di kota besar ya. Jadi dia berangkat. Kadang-kala sebelum subuh. Kadang-kala sesudah subuh. Berangkat. Ada yang naik motor. Naik mobil. Naik kereta. Yang dia lihat semua adalah orang-orang yang sedang memikirkan dunia. Dia lihat. Ada yang tidur di bangku. Busway. Anak kadang-kala kalau naik busway dulu itu. Ketawa-ketawa. Ngelihat ada orang yang tidur sambil mau jatuh, ya kadangkala tidur dengan berdiri. Banyak hal. Itu kesibukan dunia kadangkala. Maka menjauhlah sedikit dari kesibukan dunia. Apalagi di kota besar tadi. Mendekat untuk berkhulwat. Tinggalkan hiruk pikuk Jakarta dan sekitarnya. Jadikan dirimu menyendiri dengan Rabbul Alamin. Kalau memang di akhir pekan mau jalan-jalan, jalan-jalanlah ke majelis ilmu. Datang, Anda lihat Masya Allah sekarang. Masjid-masjid itu sudah bisa menjadi tempat kajian ya. Apalagi sekarang ibu-ibu kajian ini bisa menjadi tempat, ya tempat hiburan. Tempat hiburan. Mau makan ada di situ, ada sate, ada cilok, ada jus, ada apa. Udah bismillah di sini sama anak-anaknya bawa ke sana. Dan harapan anak ke depan, setiap majelis taklim nanti itu, memang bisa memiliki tempat penitipan anak dan tempat bermain buat anak. Sehingga anak-anak di situ mungkin ada yang bimbing mereka, ibunya ngaji, orang tua yang ngaji, anak-anak ada yang bimbing. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin anak-anak pada sekolah. Jadi ibu-ibu di hari kerja bisa ngaji bebas. Tapi terkadang memang ketika weekend, akhir pekan, mau gak mau ya harus sibuk sama anak-anaknya terkadang. Hadza wallahu a'lam bissawab, tapi yang jelas itu hikmah yang bisa kita petik dari awal mulanya wahyu dengan adanya muqaddimah-muqaddimah. Dengan adanya berita-berita sebelum datangnya wahyu. Kemudian bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam Allah kasih taufik beliau cinta berkhulwat sebelum diutusnya wahyu. Kemudian setelah itu nanti permulaan wahyu yang akan turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam mungkin kita akan kaji pada kesempatan yang akan datang. Baik, kita mau masuk tanya jawab atau kita lanjutkan? Juga suaranya dikerasin dong, Bang. Tanya jawab. Ya, tafadhol. Ibu, tafadhol, dia mau nanya langsung. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya mendapat kiriman dari om saya tentang kiriman video maksud saya tentang ritual pencucian rambut Rasulullah. Apakah itu benar? Mohon penjelasan yang detail. Barakallahu fiik. Iya. Jadi berkaitan dengan peninggalan Nabi alaihi salatu wasalam. Baik itu berupa pedang ya. Yang dikatakan rambut Nabi alaihi salatu wasalam, mungkin ada gelas Nabi, mungkin ada jubah Nabi alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam dengan kebenarannya. Memang ada, tapi apakah masih tersisa? Di mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya rambut Nabi AS. Beliau punya, sehingga ketika dimakamkan, rambut itu ikut bersama beliau. Yang anak ingat, ada tiga, yang satu diletakkan di kedua matanya, yang dua di kedua matanya, yang satu di lisannya, dengan harapan ada barokah di sana. Adapun ritual penyucian rambut Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Yang sejatinya kita tahu tidak ada ritual tersendiri untuk seperti itu. Atau yang dilakukan tiap tahun seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Yang mereka mengkeramatkan sebuah pusaka. Yang kemudian nanti dicuci dengan air kembang. Ya, yang kemudian nanti diarak keliling. Ya, seperti yang terjadi di beberapa daerah. Sebenarnya enggak seperti itu. Yang ada ya sudah rambut itu dijaga, rambut itu penuh berkah, tapi ritual-ritual untuk penyucian saya rasa tidak ada contohnya. Baik itu dari para sahabat yang memiliki rambut Nabi alaihi salatu wasalam yang mereka memang berebut ketika ada rambut Nabi alaihi salatu wasalam, mereka simpan hal itu dan banyak yang dibawa mati oleh mereka. Kalaupun tersisa dari rambut Nabi alaihi salatu wasalam, memang untuk diambil barokahnya. Rambut Nabi itu. Jadi bukan untuk dicuci dia apa kemudian diletakkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas banget nih. Ustaz, ini pertanyaan dari ibu saya. Ibu saya mualaf Pak Ustaz baru. Kemudian dia bertanya, bagaimana nasib orang tua ibu saya? Ibu saya kan sekarang umur 82 tahun. Nah, orang tuanya dulu itu di Manado kan tidak tahu mengenai Islam. Saya kan suka menjelaskan ke ibu saya kalau dengan masuknya ibu saya ke agama Islam, maka ini pasti akan masuk surga. Nah, orang yang bukan Islam tidak akan masuk surga. Nah, ibu saya itu apa sedih itu loh, gimana keadaan orang tua beliau dulu, apakah kalau mereka sama sekali tidak tahu mengenai Islam dan meninggal dalam keadaan Kristen, apakah nggak bisa dijawab. Saya sih bilangin sama ibu saya, mungkin nanti ibu saya bisa mengajak orang tuanya bisa mengajak. Apakah itu sebenarnya kalau saya menjawab seperti itu? Afwan, yang terakhir barusan, gimana? Yang terakhir, saya bilang sama ibu saya, mungkin dengan masuknya Islam ibu saya, dia bisa membawa orang tuanya nanti. Tapi berarti neneknya ini belum Islam? Ya enggak, masih Kristen, meninggal dalam keadaan Kristen. Cuma kan zaman dahulu di Manado itu kan ya memang tidak pernah mendengar mengenai Islam. Nah, siap, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan orang tua yang belum Islam ya. Kita berharaplah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang masih hidup. Bagaimana dengan mereka yang mati dalam kondisi kafir? Apabila mereka benar mati dalam kondisi kafir dan sudah datang kepada mereka peringatan, artinya mereka sudah mendengar tentang Islam, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ahadin Yahudi wala Nasrani sami abi mendengar tentang aku. Jadi thumma lam yu'min billadhi ursiltu. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Artinya Yahudi Nasrani mendengar sampai kepada berita tentang Nabi alaihi salatu wasallam, tentang Al-Qur'anul Karim, tentang Islam, kemudian tidak beriman illa kana min ashabin nar. Melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Berkaitan dengan ibunya tadi, kita enggak tahu. Dia juga enggak tahu apakah benar Islam belum sampai kepada dia. Apakah benar dia belum tahu tentang Islam? Yang jelas Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai Allah mengutus rasul kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sehingga bagi sang ibu sampaikan kepada ibunya, ya kalau memang dulu ibunya belum mendengar dengan Islam, ya urusannya ada di tangan Allah. Ya kita serahkan sama Allah jalla jalaluhu nantinya. Karena kita enggak tahu, mungkin si ibu pernah mendengar tentang Islam. Ketiga itu, mungkin ada ustaz yang menyampaikan, mungkin ada orang yang mengajak kepada dia. Walaupun di Manado yang kita lihat memang mayoritas adalah non-muslim, orang-orang Nasrani umpamanya di sana. Maka kita gak tahu, tapi sampaikan kepada ibu. Ibu serahkan semuanya kepada Allah. Ibu banyak beramal, ibu banyak beristighfar. Ibu lakukan apa yang bisa ibu lakukan. Urusan ibu-ibu yang masih Nasrani ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memang dia belum pernah mendengar Islam, urusan nanti lain akan ada ujian tersendiri buat mereka. Apakah mereka akan beriman dengan Allah atau mereka menolak Allah Jalla Jalalu. Jadi memang ya kita ini gak bisa memilih jamaah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih ketika pamannya tidak masuk Islam. Beliau berdakwah langsung sampai mau meninggal didatengin sama Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Tapi pada akhirnya yang berlaku dalam kehidupan ini adalah ketentuan dan kemauan ilahi dan bukan kemauan kita sendiri. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, tapi Allah yang kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahu siapa orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Barakallahu fiik. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz melengkapi pertanyaan tadi. Batasannya sampai mana, Ustaz? Gimana? Batasannya sampai mana? Batasannya sampai mana, Ustaz, bagi kami ya? Dalam keluarga itu berbeda agama. Kami paham, Pak Ustaz. Hidayah itu datang dari Allah. Tapi kami pun takut kalau kami akan dituntut di akhirat nanti oleh Allah karena kami tidak berusaha maksimal mengajak orang tua kami, kami yang akan bertanyakan sampai batas mana, Ustaz, ranah kami mengajak orang tua kakak untuk hijrah ke Islam, yang kami tidak akan lagi diazab di akhirat kelak, Ustaz. Subhanallah. Nah, Subhanallah jemaah. Nanti ketika orang keluar dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, Allah mengatakan tatkala mereka berjalan, waqifuhum innahum mas'ulun, berhentikan mereka, kata Allah. Mereka akan ditanya. Dan kita bakal ditanya sama Allah jalla jalalu. Allah akan menghisab kita tanpa ada penerjemah antara kita sama Allah. Kalau dikatakan batasan sampai mana, ya semua kekuatan perlu dikeluarkan semaksimal mungkin. Jadi kalau kita yang pertama mendoakan mereka supaya mereka dapat hidayah, mereka yang hidup. Kemudian kita suka datang berbagi kepada mereka, tunjukkan keindahan Islam. Kita berbagi sesuatu, kitab yang berguna buat mereka. Artinya terus usaha untuk berbagi hidayah ini tidak berhenti. Tidak ada ucapan mengatakan, aduh gak mungkin, gak boleh kita. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama 10 tahun dibelain oleh pamannya Abu Talib. Beliau tidak mengatakan, aduh kayaknya gak mungkin sudah masuk Islam pamanku. Pamanku sudah melihat mukjizat, pamanku sudah melihat segala sesuatu. Maka Nabi Alaihi Wasallam dalam kondisi pamannya mau meninggal dunia, beliau datang. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir sudah. Kesempatan terakhir beliau untuk menyampaikan, untuk mengajak. Oleh karena itu bagi teman-teman, ini kita kadang-kadang memang kurang militan jemaah untuk mengajak orang kepada agama Islam. Kerabat kita jadi lebih malas. Kita kadang-kadang berdalih toleransi. Ya udahlah nafsi-nafsi lah. Betul lakum dinukum waliyadin. Tapi kita punya kewajiban mengajak, apalagi keluarga kita, apalagi orang tua kita, apalagi paman kita. Semaksimal mungkin, ya, yang bisa mengetahui kita udah maksimal apa belum kita sendiri. Apa sih yang sudah kita lakukan selama ini? Atau yang ada malah kita meninggalkan mereka. Gak peduli sama mereka. Atau sampai titik Ustaz, ana berusaha, akhirnya ana diusir. Ketika dalam pengusiran, apakah antum mendoakan? Apakah antum berusaha? Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendoakan ibunya, berusaha berbuat baik sama ibunya. Beliau bertawassul dengan doa Nabi alaihi salatu wasallam sampai akhirnya dapat hidayah ibunya. Jadi kalau bicara maksimal, kita yang tahu apakah kita sudah maksimal apa belum. Apakah masih ada kesempatan yang kita tidak ambil? Kita sia-siakan. Dan ingat jemaah, ya, setiap muslim itu punya kewajiban menyampaikan agama Allah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat sampaikan. Kalau gak bisa dengan lisan, dengan perbuatan, kita jadi, jangan sampai kita ini menjadi orang jadi benci sama Islam. Gara-gara kelakuan kita, orang jadi gak suka sama Islam. Jadi seperti itu, dan banyak istighfar. Artinya, kalau ternyata kayaknya anak belum maksimal, Ustaz, anak belum maksimal, maka banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah, Jalla Jalaluh, dan mohon ampun sama Allah. Memang jemaah, ketika orang berilmu, dia semakin takut. Allah sebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah dari hamba-hambanya al-ulama. Jadi ngerti dia. Dia jadi istighfar. Dia jadi tahu ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya Allah, kayaknya anak kurang sempurna. Tapi orang yang tidak berilmu biasa-biasa aja dia. Karena dia enggak faham bahwasanya azab Allah itu sangat pedih sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sekarang pertanyaan dari yang berpisah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apakah kita boleh ikut berpartisipasi jika ada komunitas Indonesia yang Muslim mengadakan festival dengan menyewa gedung di gereja? Dan di dalam festival itu akan ada yang menari tradisional, ada yang nyanyi-nyanyi tradisional, dan peragaan busana tradisionalnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Anda akan jawab secara umum. Supaya kita bisa menerapkan jawaban ini kepada semua kondisi. Allah Jalla Jalaluh sudah memberikan arahan buat kita dalam bekerja sama, dalam kerja gotong royong umpamanya untuk sesuatu hal. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah, kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan, dalam hal yang menimbulkan permusuhan, jangan. Sehingga yang perlu kita lihat, apakah kita sedang menolong dalam ketakwaan dan kebaikan, atau dalam kemaksiatan. Kalau bicara peragaan busana, kita tahu peragaan busana yang busana tradisional, ya kita lihatlah bagaimana busana tradisional Indonesia. Kalau busana dari Bali kita lihat, yang sebagian tubuhnya akan nampak dalam hal itu. Atau kalau busana mungkin yang tidak berbusana ya, umpamanya ada daerah-daerah di Indonesia yang mereka memang tidak berbusana, mau dipraktekkan akhirnya jadi telanjang juga mereka umpamanya. Kemudian lagu-lagu dengan musik-musik yang kita tahu akan melalaikan dan merupakan kesenangan syaitan umpamanya. Jadi yang perlu kita lihat, kita ini sedang tolong-menolong dengan kebaikan dan ketakwaan atau tidak. Kalau ternyata dalam kemaksiatan, kita minta maaf. Kita sampaikan afan. Anak kalau yang lainnya, anak akan bantu. Antum kalau punya acara lainnya, umpamanya acara Ramadan, buka bersama, mungkin mau datangkan ustaz untuk memberikan ceramah, atau mau bangun masjid, atau mau beli gereja untuk jadi masjid, anak akan berpartisipasi. Jadi kaidahnya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Ketika kita ikut berpartisipasi di sana, dan di situ ada dosa, kita akan dapat bagian. Karena kita termasuk yang mensupport umpamanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saudara yang seperti jam malam itu tepatnya jam berapa ya Pak Ustaz? Masya Allah. Karena anak biasa bangun jam 3, jam 4, apakah itu sudah kejalan Pak Ustaz? Dan jam 5 lain. Barakallahu fiik ya. Iya, berkaitan dengan sepertiga malam ini, bagaimana menghitungnya? Tengah malam bagaimana menghitungnya? 2/3 malam bagaimana menghitungnya? Jadi cara menghitungnya, karena kita gak bisa pakai jam. Kenapa tidak pakai jam? Karena malam dan siang di beberapa negeri berbeda. Ada yang malam yang lebih panjang. Ada yang siangnya lebih panjang. Sehingga penghitungan malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari dan terbitnya fajar shadiq. Fajar yang buat sholat subuh tuh. Itu malam. Jadi kalau mau dihitung, ya dihitung sekarang. Kalau ternyata tenggelam matahari jam 6. Terbit matahari, terbitnya fajar adalah jam 4. Jadi berapa jam tuh? 6 tambah 4, 10 jam. 10 jam dibagi 3. Jadi sepertiga pertama itu jam 9, jam 9.30 anggap. Jam 9.30, 9 malam 30 ya. Itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua adalah tambah 3 jam setengah lagi. Jam berapa? Setengah 1. Setengah 1 apa jam 1? Jam 1. Jam 1. Berarti sepertiga yang terakhir jam 1 sampai fajar. Jadi kalau ada orang bangun, ini mungkin yang lebih mudah buat kita, bangun satu jam sebelum subuh, itu masih sepertiga malam. Akhir, sepertiga malam akhir. Setengah jam sebelum subuh, itu masih sepertiga malam akhir. Tapi waktunya tadi, sepertiga malam akhir itu, awalnya tinggal dihitung. Dari terbenamnya matahari dengan terbitnya fajar shadiq. Sehingga kita bisa tahu mana tengah malam yang dalam hadis bahwasanya sholat isya itu sampai tengah malam. Bukan jam 12 malam, bukan. Di sini tengah malamnya jam 11. Tergantung panjang malamnya. Kiranya seperti itu. Dan tadi kalau disebutkan dia bangun jam 2, ya kita lihat kalau subuhnya ternyata jam 6. Ada yang subuhnya jam 6 jamaah. Di beberapa negeri. Di pot sekarang hitungannya gimana? Terbenam matahari jam berapa? Jam 6. Baik, terbitnya? Jam 6.28. Hah? Sunrise. Bukan sunrise kita. Fajar. Oh, kalau terbenamnya jam 6. Ini 6. Maghribnya jam 6 lebih. Kayak nggak pernah sholat aja, nggak tahu waktu maghrib. Matahari terbenam kayaknya 6.15-an gitu, Ustaz. Kalau matahari kayaknya ini belum tentu. Sunrise 6.20-an. Subuh itu jam 5 sedikit. Ya tinggal dihitung berarti sekarang. Kalau jam 6 ke jam 5. Berarti kalau mamai bangun jam 1 itu belum sepertiga malam akhir. Berarti sepertiga malam akhirnya ya jam 2 lewat gitu. Kalau tadi jam 5, anggap jam setengah, mungkin setengah 2 sudah masuk. Kalau hitungannya 3 jam setengah ya pembagiannya seperti itu. Maka jam setengah 2 udah masuk atau jam 2 udah masuk sampai waktu itu. Tapi hitungannya tadi yang sudah disampaikan, semoga kita bisa menghitung sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka melihat bila orang akan mendoakan kesembuhan dan meminta hajat seseorang tersebut supaya dikabulkan sering diawali dengan bacaan Al-Fatihah dan menyebutkan namanya. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya. Yang kita sering dengar kadangkala mereka mengatakan untuk fulan Al-Fatihah disampaikan seperti itu. Yang dianjurkan dalam Islam itu kita membaca Al-Fatihah kepada orang yang sakit memang. Termasuk ruqyah. Fulan yang sakit, kita pegang tangannya, kita bacain Al-Fatihah. Seperti itu. Adapun mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal dunia kadangkala mereka kirim Al-Fatihah. Ada khilaf di antara para ulama masalah mengirimkan pahala bacaan. Bisakah kita membaca Al-Quranul Karim? Kemudian hadiahnya kita... Apa pahalanya kita hadiahkan kepada yang meninggal dunia, kepada ibu kita umpamanya. Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Dalam mazhab Hambali mereka mengatakan sampai insya Allah kita mau baca Al-Baqarah, habis baca Al-Baqarah, ya Allah aku kepingin hadiahnya, apa pahalanya buat ibuku ya Allah. Itu diperbolehkan dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Terus bagaimana dengan tadi Al-Fatihah? Wallahu a'lam bissawab. Yang perlu dilihat, apakah Nabi mempraktekkan hal yang seperti itu? Setiap menyebutkan nama fulan, Al-Fatihah. Yang anda ketahui, dan mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Ketika Nabi dengar fulan sakit, beliau datang membesuknya. Lalu Nabi mendoakan dia. Pernah satu kampung orang-orang Ansor sakit. Satu kampung. Nabi datang satu rumah. Yad'ulahum bil'afiyah. Mendoakan mereka supaya disembuhkan. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun bertawassul dengan Al-Quranul Karim. Umay kita baca Al-Quran, kita baca Al-Fatihah, kita baca surat Al-Waqiyah, kita baca surat Al-Muluk, kita baca surat At-Tin, atau surat yang mana saja. Kemudian setelah kita membaca, kita bertawassul. Artinya kita menjadikan amal soleh. Ya Allah, dengan bacaan Quranku, aku mohon kau sembuhkan aku, ya Allah. Itu gak ada masalah. Jadi seperti itu, yang anak ketahui tentang praktek Nabi SAW, tentang bagaimana sebenarnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ini surat yang paling mulia, jemaah. Surat yang paling mulia. Tapi apakah beliau mempraktekkan seperti dalam kehidupannya? Anda gak pernah tahu hal itu. Oleh karena itu, Syekh bin Utsaimin mengatakan, kalau ada yang pernah tahu hadisnya, Nabi ini hidup di Madinah selama 10 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar. Kalau memang mereka mempraktekkan selalu mengirimkan Al-Fatihah seperti itu, maka kita ingin tahu supaya kita bisa mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir. Ya, ada Ustaz, ada yang nanya ini dari Perth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai prediksi seorang non-muslim yang akan terjadi itu, revolusi Islam yang akan terjadi itu kira-kira bentuknya seperti apa? Apa dengan peperangan seperti yang sudah terjadi atau bagaimana? Terima kasih untuk jawabannya. Kalau kita, itu kan prediksi orang non-muslim. Kita sebagai muslim, kita melihat bagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana yang disampaikan oleh penerus para nabi. Melanjutkan berita-berita informasi yang disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam. Kebangkitan itu bermula dengan ilmu tentunya. Revolusi itu ketika orang jadi faham tentang agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil aina." Kalau jual beli kalian dengan sistem aina, riba yang terselubung. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara. Kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Artinya sibuk dengan kekayaannya, dengan peternakannya, dengan pertaniannya. Sudah nyaman dengan jabatan dan rumahnya dan usaha dia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan jadi umat yang hina. La yanzi'uhu, dan kehinaan itu tidak akan Allah cabut. Sampai kapan? Nih. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi awal mulainya kebangkitan umat Islam adalah dengan kembali kepada agamanya. Dan ini yang terjadi sekarang. Proses itu berjalan. Sehingga apabila nanti apakah akan terjadi peperangan? Ya kita membaca, mendengar sabda-sabda Nabi SAW bakal terjadi peperangan nanti. Iya. Akan ada kekuatan yang berperang. Nah. Akan ada dua tempat. Satu tempat umat Islam, satu tempat non-muslim. Iya. Itu akan terjadi. Sampai dengan turunnya Imam Mahdi, dengan datangnya Imam Mahdi, turunnya Isa alaihissalam. Ini perjalanan terus ke sana sebenarnya. Tapi bermulanya tadi dengan kembali kepada agama. Dan yang kita sudah melihat sekarang, kembali kepada agama. Masjid ramai, kita lihat. Sekolah-sekolah berbasis Islam ramai. Orang-orang kajian seperti ini. Ana mau tanya nih teman-teman di Australia. Mulai kapan ada kajian Islam? Ya, Ma. Sudah lama ya. Berapa? 20 lama, tahun? Lebih dari 8 tahun ya, Ustaz. Iya. Iya, artinya kan kajian sunnah. Iya, artinya baru kalau disebutkan orang datang pengajian. Ana tahu di kampung ana. Yang di kampung di Jember sini. 5 tahun yang lalu ketika ana lulus dari Medina, ana isi kajian di Masjid Al-Irsyad di Jember. Pada waktu itu Ramadan. Subhanallah. Ana duduk di tempat pengimaman sana. Jamaahnya itu semua bersandar ke dinding. Artinya sedikit yang ngaji. Ya sudah kita ngaji seperti itu. Sekarang, subhanallah. Masjid itu full. Dan bukan hanya di Jember. Di tempat-tempat lain, ana melihat jumlah mereka yang memakmurkan masjid semakin bertambah. Jadi pengajian-pengajian Islam itu, kalau tadi katakan 8 tahun, ya baru. 10 tahun, 20 tahun baru. Sebelumnya kemana mereka? Masjid sepi. Masjid sepi. Nggak ada kajian. Tapi sekarang alhamdulillah. Artinya media-media yang ada. Ana mau tanya nih sama ibu-ibu ini. Yang memulai kajian di media. Media, ana lihat kita ambil contoh Rojak TV. Rojak TV. Kemana lembaga-lembaga Islam yang lainnya? Ormas-ormas Islam yang lainnya kok nggak bikin TV? Ketika muncul umpamanya RCTI, ketika muncul ANTV, ketika muncul TV-TV, SCTV yang awal-awal muncul seperti itu. Kita punya ormas-ormas besar. Tapi mereka nggak peduli. Mereka baru bikin TV baru-baru aja. Dulu mereka punya kekuatan. Kalau Anda bicara mungkin ambil contoh Muhammadiyah ya. Muhammadiyah ini ormas yang asetnya begitu besar, kekuatan ekonominya begitu besar, rumah sakitnya di mana? Di mana-mana ada rumah sakitnya. Tapi membuat TV Muhammadiyah punya TV MU kalau nggak salah. Itu baru saja. Kenapa tidak bersama dengan adanya TV-TV umum? Kami karena belum balik ke agamanya. Artinya belum, sekarang mereka tahu pentingnya hal itu. Sehingga lembaga-lembaga ini benar-benar balik untuk memberikan pemahaman Islam yang benar kepada masyarakat. Dan ini sebuah prestasi ya untuk kebangkitan umat Islam dengan adanya media-media Islam yang mengajak kepada sunnah tentunya, yang mengajarkan kebenaran, yang berusaha untuk menghindarkan umat dari hal-hal yang bukan dari Islam, menjadi murni kepada Islam. Tapi yang jelas, revolusi itu dimulai dengan adanya ilmu. Mereka kembali kepada agamanya. Mereka taat kepada perintah Allah, menegakkan agama Allah di rumahnya, di keluarganya, yang lama-kelamaan akan terus rumah-rumah yang ada di negeri kita ini menjadi rumah-rumah yang Islami. Tapi tantangan terus datang. Terus tantangan datang. Untuk menjadikan Islamnya ini tetap Islam yang dulu. Keinginan untuk menetapkan Islam di Indonesia seperti Islam yang dulu itu ada. Karena mereka takut nih. Ketika Islamnya orang Indonesia itu Islamnya Al-Quran dan Sunnah, akan membuat kebangkitan itu semakin cepat. Tapi kita optimis. Kita optimis, ya, seorang muslim berusaha untuk mewakafkan dirinya untuk Allah Jalla Jalaluh, apapun yang akan menimpa dia. Dalam rangka meraih surga Allah, ya dia jalani. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu menjadi penutup jemaah karena anak ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Apabila benar yang anak sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.